سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran zata lahabin wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak dan begitu pula isterinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut.